terakhir bagiku. Di setiap rinduku ku panggil namamu, kasih, engkaulah belahan jiwaku. Di malam ini ku sendiri, tiada yang terakhir bagiku. Di setiap rinduku ku panggil namamu, kasih, engkaulah belahan jiwaku. Di malam ini ku sendiri, tiada yang